sang beli ilo bunga nadang tembang nik ngalup ngeliku bang musuh kehulun hati bemakalo beli ini satya nganto sang apan je tresnane mebesikan lestari mejali beli manggala na kedang isin kena beli me mula suci nirman le yang dewek beli buka tembilingan mirip je iya nyidayang nisap saren bungane beli merasa kibut teken dewek kelacur kami kelan tuna goba tuna arta suci ane gelahan beli si aja lo nerima dewek beli ne suksama yen saja buka pengatini iragamu Tuhan tersen sujati yen saja buka subayani iragamu maju janji hidup semati yang dewek beli buka tembilingan mirip je iya nyidayang ngisap sarin bungane beli merasa kimut tegen dewek kelacur tani kelan tuna goma tuna arta beranda dua tresna suci ane gelahang beli si deja lo nerima dewek beli ne suksama yang saja buka pengatini iragamu Tuhan tresna sujati yang saja buka subayani iraga memadu janji sehidup semati yang saja buka pengatini iraga mubuhan tresna sujati yang saja buka subayani iraga memadu janji sehidup semati.